Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita semuanya di mana kita bisa duduk dalam satu majelis ilmu, kita bisa mengkaji bersama tentang kalam Allah Subhanahu wa taala dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Syarhu Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajhi hafizallahu taala. Kita sampai pada matan Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu perkataan beliau, fa idza qila laka mal usul ats-tsalatsatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, jika ditanyakan kepadamu apakah itu tiga landasan pokok yang wajib diketahui setiap manusia, fakul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka jawablah, yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal agamanya dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, tiga perkara inilah yang akan ditanyakan oleh dua malaikat tatkala seorang hamba berada di kuburan, memasuki pada alam barzakh. Maka akan ditanyakan, man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Tiga pertanyaan yang pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati dua malaikatnya. Dan itulah perkara yang pokok di dalam din kita, dalam agama kita, yang harus kita pelajari dengan baik. Dan tentunya orang-orang yang beriman, mereka akan mampu menjawab pertanyaan berikut, di mana mereka mengatakan Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sedangkan orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang munafik, orang-orang kafir, maka mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya, mereka mengatakan, aku tidak tahu. Manusia mengatakan sesuatu dan aku pun mengatakannya. Itulah jawaban orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Tatkala ditanya tiga perkara yang akan kita pelajari pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, mampu kita fahami dengan baik, kemudian kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya beliau menyampaikan perkara yang pertama, al-aslul awal ma'rifatullah azza wa jalla. Fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allah. Landasan pokok yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala ditanyakan kepadamu siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, maka jawablah Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, inilah landasan yang pertama. Perkara pokok yang pertama dalam agama kita, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Rabb kita. Rabb secara bahasa artinya adalah al-hifdz war-ri'ayah wa 'ala al-khaliq al-murabbi wa yutlaqu 'ala al-malik was-sayyid wal-mudabbir wal-qayyim wal-mun'im. Kalimat Rabb, ya Tuhan, secara bahasa dimaksudkan adalah penjagaan, ya, kemudian pengawasan, yang menciptakan dan yang mengatur, demikian juga yang memiliki dan yang menguasai serta yang memberikan nikmat. Itulah makna, ya, secara bahasa dari kata Rabb. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan bahwa Rabb di sini dimaksudkan Al-Khaliq wal-Ma'bud. Bahwa yang dimaksud dengan Rabb adalah Al-Khaliq al-Ma'bud, yaitu yang menciptakan dan yang diibadai. Ya, inilah makna secara istilah daripada Rabb. Artinya adalah yang menciptakan dan yang diibadai. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillah wa iyyakum. Ya, masuk ke dalam makna Rabb adalah al-uluhiyah. Ya, yaitu yang memiliki sifat ilah, memiliki sifat untuk disembah. Dan ya, ijma' as-salafus saleh bahwa masuk ke dalam makna Rabb adalah al-uluhiyah, yaitu yang berhak untuk diibadahi, yang memiliki hak untuk disembah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Sedangkan ya, makna secara mutlak al-khaliq dan al-ma'bud itu masuk ke dalam kaidah idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Antara al-khaliq yaitu sang pencipta, al-ma'bud yang diibadai, masuk dalam kaidah apabila dua perkara ini terkumpul maka maknanya dibedakan, dan apabila dua perkara ini yaitu al-khaliq dan al-ma'bud ya dipisahkan, disebutkan secara sendirian, maka istama'a, yaitu keduanya memiliki makna sama. Ya, artinya kalau disebutkan man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, maka memiliki makna al-khaliq al-ma'bud. Ya. Demikian juga ya al-uluhiyah atau Allah, ya lafaz Allah, lafzul jalalah. Lafaz jalalah yaitu Allah. Ketika itu berdiri sendiri maka tercakup ke dalam makna Allah adalah al-khaliq al-ma'bud, yang menciptakan dan yang diibadahi. Kalau kemudian dalam satu pembicaraan ya, dalam satu kalimat masuk ke dalamnya Allah dan Ar-Rabb, maka masing-masing memiliki makna. Ya, Ar-Rabb artinya Al-Khaliq dan Allah artinya adalah Al-Ma'bud. Ya. Dan inilah ya makna daripada Rabb tadi, sehingga menjelaskan kepada kita tatkala disebutkan Rabb artinya adalah yang menciptakan dan juga yang diibadai. Al-Khaliq, ya, Al-Ma'bud. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu iyyakum, itulah makna daripada Rabb. Ya, pertanyaan dua malaikat kepada ahli kubur, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kemudian kita lihat pada makna lafzul jalalah, yaitu Allah. Lafzul al-jalalah, Allah, diambil dari kata ilah. Ilah yang disembah atau sesembahan. Maka ya, kata asal dari Allah adalah al-ilah. Al-ilah, kemudian hamzah yang ada di tengah itu kemudian dihilangkan sehingga bertemulah dua lam sehingga menjadi alif, lam, lam dan ha. Ya. Kemudian lam yang di tengah ditasdid, ya, diberikan tasdid, maka menjadilah Allah. Ya. Itu lafdu al-jalalah, diambil dari kata ilah kemudian ditambahi dengan ma'rifah al, ya, menjadi al-ilah sehingga kemudian menjadi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, fahuwa alladhi ta'allahahu wa ta'buduhu al-qulubu mahabbatan wa ijlalan wa khaufan wa raja'an wa ta'ziman. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dijadikan sebagai ilah, yang diibadai oleh semua hati dengan penuh kecintaan dan pengagungan, dengan penuh rasa takut dan berharap serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada lafzul jalalah. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa al-ilah tadi yang kemudian menjadi Allah, di situ ada al, ya, ada ma'rifah. Fahuwa a'rafu al-ma'arif. Ya, ma'rifah yang paling, ya, paling dikenal dari semua al yang ada, dari semua ma'rifah yang ada. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan asma'uhu al-husna, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, maka tidak diberikan nama tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah adalah alamun 'ala dzat al-muqaddasah. Nama Allah adalah alam, yaitu satu nama 'ala dzat al-muqaddasah, untuk zat yang disucikan. Wa huwa la yusamma bihi ghairu ar-rabb subhanahu wa taala, dan itu tidak ada satu makhluk pun, tidak ada sesuatu pun yang diberi nama dengan Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun mereka-mereka orang-orang yang sangat kafir, orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan, ya, maka tidak ada satu pun mereka yang mengatakan saya adalah Allah. Seperti Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, ya, namun dia tidak mengatakan saya adalah Allah kalian. Ya. Inilah lafzul jalalah, Allah Subhanahu wa taala. Az-zat al-muqaddasah, ya, zat Allah Subhanahu wa taala yang suci. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Selanjutnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia tersebut, ya, bisa dikelompokkan menjadi dua. ada nama-nama yang khusus hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk memiliki nama tersebut, dan yang kedua adalah nama yang dipakai bersama, yang tergabung antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Nama yang khusus, ya, di antara asmaullah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak diberi nama kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya adalah Rabbul Alamin, Khaliqul Khalqi, Malikul Mulki, Al-Qabidul Basit, Al-Khafidur Rafi', Al-Nafi'ud Dhar, Al-Mu'ti, Al-Mani', Ar-Rahman. Nama-nama ini semuanya adalah nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak dinamai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, berbeda dengan kelompok yang kedua, bagian yang kedua dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang nama-nama tersebut juga dipakai makhluknya. Ya. Namun ketika nama itu dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di situ mencakup makna al-kamal. Ya, mencakup makna kesempurnaan dari segala sisi. Ya. Sedangkan nama tersebut jika dipakai untuk selain Allah Subhanahu wa taala, artinya dipakai makhluknya, maka sesuai dengan sifat makhluknya yang penuh dengan kekurangan. Contohnya di sini adalah Ar-Rahim, As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Hayy, Al-Malik, ya. Ar-Rahim yang Maha Pengasih, ya, yang Maha Penyayang, As-Sami' yang Maha Mendengar, Al-Basir yang Maha Melihat, Al-Alim yang Maha Berilmu, Al-Qadir yang Maha Mampu, Al-Hayy yang Hidup, Al-Malik yang Merajai atau Raja. Nama-nama ini jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai asmaullah, maka itu adalah nama-nama yang penuh dengan kesempurnaan. Ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seorang makhluk dia disebut sebagai Rahim, sebagai penyayang misalnya, maka kasih sayang tersebut, kasih sayang yang melekat padanya, sifat kurang dari seorang makhluk. Basir yang bisa melihat, ya, atau yang kuat penglihatannya, maka itu pun ya diselimuti dengan sifat asal dari makhluk tersebut, yaitu sifat kurang, sehingga melihatnya makhluk sesuai dengan kekurangannya dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesempurnaan, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mengatakan alladhi rabbani, ya rabbi Allah, alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Rabbku adalah Allah yang telah menguasai saya, yang telah membimbing saya dan telah menguasai seluruh alam yang ada dengan nikmat-nikmatnya. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan, ya, dari perkara yang pertama yang wajib kita pelajari, yaitu seorang hamba mempelajari dan mengenal Rabbnya, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita yang memiliki sifat ar-rububiyah, yang telah menciptakan kita semuanya, telah memberikan rizki kepada kita semuanya, menghidupkan dan mematikan kita semuanya, yang mengatur kita semuanya, dan semua alam yang ada, jami'al alamin, semua alam-alam yang ada, ya, dari alam manusia, alam jin, alam malaikat, ya, kemudian juga seluruh makhluk yang ada, langit dan bumi, bintang-bintang, bulan dan semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memiliki sifat rububiyah terhadap semua makhluk tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, ya, lafaz alladhi rabbani, yang telah, ya, mengatur kami, telah menciptakan kami, diambil dari kata tarbiyah. Rabbani diambil dari kata tarbiyah. Tarbiyah ada dua makna, tarbiyah umum dan yang kedua tarbiyah khusus. Ya. Yang pertama tarbiyah umum, ini mencakup baik dia adalah seorang mukmin maupun seorang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah menerbiah seluruh makhluknya dengan seluruh nikmatnya, yang telah menciptakan seorang mukmin dan seorang kafir, yang telah memberikan rizki kepada keduanya, yang telah memberikan kepada mereka pendengaran dan penglihatan, yang telah memberikan hati kepada mereka, memberikan nikmat-nikmatnya kepada mereka, mengatur rizki pada mereka semuanya, tercakup ke dalamnya adalah seorang mukmin dan seorang kafir. Itulah makna tarbiyah atau rububiyah di dalam kalimat yang disebutkan alladzi rabbani. Makna yang kedua, makna khusus, tarbiyah khassah, yaitu tarbiyah yang khusus, di mana ini khusus bagi seorang mukmin. Tarbiyah khusus atas seorang mukmin. Dan tarbiyah ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bagi mereka orang-orang yang beriman. Dengan tarbiyah keimanan, tarbiyah Allah kepada orang-orang yang beriman dengan mempermudah amal saleh, dengan memberikan taufik dan hidayah kepada mereka, memberikan hidayah hati mereka sehingga hati tersebut bisa menerima kebenaran, ridha dengan kebenaran, yang kemudian memilih kebenaran dan lebih mengutamakan kebenaran tersebut dari selainnya. Ya, inilah ya kekayaan agama, nikmat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman dan tidak Allah berikan kepada orang-orang kafir. Sehingga seorang mukmin dia cinta dengan keimanan, hatinya dihiasi dengan keimanan, dan dia pun membenci kekufuran, kefasikan, maksiat. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8, "Walakinna Allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian cinta dengan keimanan, Allah yang menghiasi kalian dengan keimanan di hati-hati kalian dan menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan dan maksiat, mereka adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagai keutamaan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, jelas dari penjelasan ini bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih dengan diberikan taufik dan hidayah, diberi rasa cinta terhadap kebaikan dan keimanan, demikian juga diberi rasa benci terhadap kekufuran, kefasikan dan maksiat. Maka sungguh ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan dari penjelasannya terhadap Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Fa idza qila laka bima 'arafta rabbaka faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa man fihin wa ma bainahuma. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lis-syams wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qawluhu ta'ala inna rabbakum Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsh yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasithan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhanku, sesembahanku, yang tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari Rabb. Ketika ditanyakan pada seorang hamba, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki sifat rububiyah kepada seluruh makhluknya, yang diibadahi dan tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jika engkau ditanya, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Bagaimana engkau bisa mengenal Tuhanmu? Maka jawablah dengan ayat-ayatnya, makhluk-makhluknya. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah siang, malam, matahari, bulan. Dan di antara makhluknya juga adalah langit tujuh, bumi tujuh, dan yang ada di antara keduanya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fussilat ayat 37. Dan di antara tanda-tanda dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari, dan janganlah kalian bersujud kepada bulan, namun sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semuanya, jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari, kemudian bersemayam di atas arsy. Kemudian siang dan malam silih berganti, saling bergantian dengan begitu cepatnya. Inilah ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ya, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala tentang makna dari Rabb, Tuhan kita, Rabb kita. Sampai pada pembahasan bagaimana Anda mengenal Tuhanmu. Ya, dengan apa kamu bisa mengenal Tuhanmu? Maka beliau menjawab dengan dua jawaban. Bi ayatihi wa makhluqatihi. Yaitu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, dan perkara ini tidak bisa diingkari oleh siapapun, sampai pun orang-orang yang ya non muslim, orang-orang bahkan sampai pada ateis, orang-orang yang ya secara lisannya mengatakan tidak ada Tuhan. Maka hati yang paling dalam seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di antara yang paling mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tadi Fir'aun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, sampai mengatakan sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, ya, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ternyata akhir dari ya kehidupannya, tatkala ajal sampai di kerongkongan, ya, maka isi hati yang paling dalam sebagai fitrah seorang makhluk itu pun keluar mengatakan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya Tuhan satu-satunya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, dan ini dijelaskan oleh beliau, ya. Maka bisa kita ketahui dari penjelasan ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullahu taala, beliau mengatakan karena seorang hamba Allah berikan pendengaran, penglihatan, akal, sehingga dengan itu semuanya mampu menyaksikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyah. Ya, ayat-ayat dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit dan bumi, ya matahari, bulan, bintang-bintang dan seluruh makhluk Allah yang ada di antara keduanya, yang ada di dalamnya. Termasuknya yang tidak nampak yaitu malaikat dan juga jin. Maka seorang yang Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan akal, maka mampu untuk menyaksikan ayat-ayat tersebut. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepada kita semuanya ayat-ayat syar'iyah. Ayat yang kedua yaitu ayat-ayat syar'iyah, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan semua tanda-tanda kauniyah tadi sangat jelas, tidak ada keraguan ya akan adanya Sang Khalik, Sang Rabb, Sang Tuhan. Ya. Dan tanda-tanda itu jelas pada semua makhluknya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahi dengan ayat syar'iyyah. Allah menurunkan wahyu. Firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada malaikatnya, malaikat Jibril alaihissalam. Dari malaikat Jibril alaihissalam kemudian disampaikan kepada para rasul dan para nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh amanat. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tersebut dan disampaikan kepada umatnya berupa Al-Quran dan Sunnah. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita menyaksikan semuanya Allah sebutkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, adanya malam, adanya siang, ya. Dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berjalan ya tidak pernah terlambat. Ya, tidak pernah kesiangan, tidak pernah kemalangan, semua berjalan sesuai dengan ya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan matahari dan bulan. Ya, dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Ya, yang dengan keduanya manusia mengambil manfaat yang besar. Ya, kalau seandainya matahari Allah Subhanahu wa taala cabut, tidak ada matahari, tentunya kehidupan ya makhluk hidup tidak akan bisa berjalan. Demikian juga bulan Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk perhitungan manusia semuanya tatkala di awal bulan dengan ya muncul sangat kecil, bertambah sampai di puncaknya di pertengahan bulan, kemudian berkurang sedikit demi sedikit sampai kemudian hampir tidak kelihatan di akhir dari bulan. Subhanallah. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin diingkari oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala dari fitrahnya yang paling dalam. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kelanjutan dari ayat tadi, yatlubuhu hafizan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Demikian juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, matahari, bulan, bintang-bintang dan semuanya Allah tundukkan dengan perintahnya. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan dan bisa memerintahkan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb semua alam yang ada. Ikhwani wa akhwati fillah, azami Allah wa iyyakum. Ya. Di ayat yang kedua ini yaitu surat Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz wasakhkhara, ya. Ataupun musakhkharatin bi amri. Taskhir artinya menundukkan. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal apakah dia orang yang beriman atau orang yang kafir. Maka secara hukum kauniyah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang keluar dari ketundukan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menguasai semuanya. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan kehidupan manusia pun demikian. Bahkan semua makhluk yang ada diantaranya adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan berbagai kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Demikian keadaan manusia tatkala ya diambil dari saripati tumbuhan, ya, kemudian disimpan ya pada seorang lelaki yang dewasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala simpan di rahim seorang wanita. Di situ pun kemudian tumbuh di perut ibu selama 9 bulan, kemudian lahirlah di dunia dari mulai tidak bisa berbuat apa-apa, ya, kecuali hanya beberapa, ya, sifat dan perbuatan saja, dan kemudian tumbuh dan tumbuh sehingga semakin dewasa sampai pada puncaknya, kemudian turun kembali, ya, semakin tua, semakin lemah, dan akhirnya kemudian, ya, dicabut, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azami Allah wa iyyakum, semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda keagungan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kedua ini, tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb dari semua alam yang ada. Warabbuhu wal ma'budu wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau melanjutkan menjelaskan tentang makna Rabb, bahwa makna Rabb adalah al-ma'bud, yaitu yang diibadai, satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Dalilnya adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 21, wahai manusia, sembahlah Allah, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah lah yang telah menjadikan kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap dan bangunan yang kokoh, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari langit hujan sehingga dengan hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tetumbuhan yang darinya akan keluar buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Maka janganlah kalian menjadikan Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu, sedangkan kalian mengetahui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, di dalam ayat yang ketiga ini pada pembahasan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia, ya ayuhan nas, mencakup seluruh manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illah, sebab, hikmah dari penciptaan manusia semuanya, Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia semuanya, kalian dan orang-orang sebelum kalian semuanya. Maka tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Ya, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali tentang beberapa makhluknya sebagai tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu bumi Allah jadikan sebagai hamparan yang luas. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi kehidupan bagi manusia. Hamparan yang manusia bisa hidup di atasnya dengan penuh kemudahan. Berbagai macam kemudahan Allah Subhanahu wa taala siapkan di atas bumi sebagai hamparan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala kemudian naungi dengan langit sebagai bangunan yang kokoh, sebagai atap yang kuat. Ya. Was-sama'a, ya, dan ya, langit sebagai satu penjagaan terhadap makhluk tersebut, terlebih adalah manusia. Allah ciptakan langit tanpa tiang yang begitu kokoh sebagai penjagaan terhadap manusia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu tanda, ya, di antara tanda-tandanya adalah hujan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sebagai air yang bersih, air yang suci, yang mensucikan. Ya, tanpa susah payah dari manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang menyirami tumbuhan sehingga kemudian akan mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk manusia. Begitu banyak kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menutup dalam ayat ini, fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah ya kalian jadikan sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mengetahui semua ayat-ayat ini, semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir rahimallahu taala, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil-ibadati. Ibnu Katsir rahimallahu taala beliau mengatakan yang telah menciptakan semua makhluk ini, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan bumi, telah menciptakan langit, telah menciptakan hujan. Di ayat-ayat sebelumnya telah menciptakan ya matahari, bulan, bintang-bintang dan semua yang ada di antara keduanya. Ya, maka pencipta inilah yang berhak untuk mendapatkan ibadah, yang berhak untuk diibadahi. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan di antara bentuk-bentuk ibadah, setelah jelas bagi kita bahwa yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sisi ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyah, begitu jelasnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, ya, melalui lisan nabinya, termasuknya dalam hadis-hadisnya. Maka kemudian beliau menjelaskan bagaimana bentuk ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang bisa kita ya jadikan sebagai ibadah dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa anwa'u ibadati allati amara Allah biha mithlu al-islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja' wat tawakkul wal raghbah wal rahbah. Di antara ibadah, ya, bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah dengan Islam, iman, ihsan, berdoa, takut, berharap, tawakal, dan juga berharap dan juga takut, khawatir. Inilah beberapa bentuk yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Tentunya ibadah dalam makna yang umum adalah semua ucapan kita, semua perbuatan kita, ya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Artinya adalah ibadah zahir kita maupun ibadah batin kita yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua masuk ke dalam makna ibadah. Namun beliau menyebutkan di sini adalah bentuk-bentuk ibadah yang besar, ya. Di antaranya adalah yang pertama beliau sebutkan adalah Islam, iman dan ihsan. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Islam sebagai bentuk ibadah yang pertama yang beliau sebutkan, karena dalam Islam terdapat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua rukun Islam yang ada, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, kemudian salat, puasa, ya, haji, zakat dan seterusnya. Lima rukun inilah termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga makna Islam, ya, secara sempurna, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berserahnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang beliau sebutkan adalah al-iman, yaitu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah batin. Ya, ketika kita berbicara tentang rukun iman, ya, arkanul iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, ya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Rukun iman yang enam tersebut itu adalah bentuk ibadah hati kita, yaitu meyakini, ya, dengan keimanan yang sempurna. Ya, sebagaimana kita tahu definisi daripada iman, al-qawlu bil lisan wal i'tiqadu bil qalb wal amal bil jawarih, ya, yaitu mengucapkan dengan lisan kita, kemudian meyakini dengan hati kita dan mengamalkan dari bentuk keimanan tersebut dalam anggota tubuh kita, itulah keimanan. Maka keimanan kita terhadap semua rukun iman itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk dari ibadah yang terbesar di dalam agama kita. Ya, karena bisa jadi seorang mungkin beramal dengan amalan yang zahir, namun kalau tidak dibarengi dengan amalan batin, maka amalan zahir tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tentunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah batin, ya, apa yang tercakup di dalam ibadah yang kedua, yaitu ibadah dengan keimanan, adalah ibadah yang besar dalam agama kita. Selanjutnya beliau menyebutkan yang ketiga, Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan yang ketiga adalah al-ihsan, ya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ihsan, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ya, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau tidak bisa demikian, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Allah Subhanahu wa taala selalu ia mengawasi dan bersamamu. Inilah makna ihsan. Ya, tiga ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai ibadah yang besar dalam agama kita. Di mana seorang memperbaiki Islamnya sebagai tingkatan yang pertama, ya, dilanjutkan dengan ibadah yang kedua, ibadah batin, ibadah keimanan dengan semua rukun iman yang ada. Sampai pada taraf yang kedua ini, ya, tentunya terbedakan antara seorang muslim dengan seorang mukmin. Seorang muslim adalah yang mampu melaksanakan amalan-amalan zahir, maka dikatakan sebagai seorang muslim. Namun seorang dikatakan mukmin adalah seorang yang mampu, ya, mewujudkan, merealisasikan keimanan tersebut di dalam hatinya, ya, kokoh di dalam hatinya dengan semua rukun iman tersebut, maka dia pun, ya, disebut sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman dengan semua rukun iman yang ada. Maka seorang mukmin ternyata masih juga bisa untuk sampai pada derajat yang ada di atasnya dengan ibadah yang lebih besar lagi, yaitu ihsan. Tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh seorang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain zahir yang nampak dari seorang muslim tersebut benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua ibadahnya, ya, dengan rukuknya, dengan sujudnya, ya, dengan semua gerakan-gerak di dalam ibadahnya, ya, gerakan-gerakan di dalam ibadahnya, dia pun sebagai seorang yang mukmin, yang beriman dengan keimanan yang kokoh dalam hatinya, maka ditambah lagi mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak demikian, maka dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatnya, selalu mengawasinya, selalu bersamanya. Tidak ada sekejap pun kecuali Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Inilah tiga ibadah yang besar yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh yang lain dari ibadah-ibadah tersebut, di antaranya adalah berdoa. Kemudian juga ya rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ibadah-ibadah yang besar di dalam agama kita, di antaranya adalah berdoa, kemudian rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan ya anggota tubuhnya, dengan keimanan yang ada di dalam hatinya, maka dibarengi juga dengan ibadah-ibadah yang besar di antaranya adalah berdoa sebagai wujud ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampunya seorang hamba untuk terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berdoa. Allah Subhanahu wa taala ya senang dengan orang-orang yang berdoa. Demikian juga dua sifat yang berikutnya, dua ibadah yang berikutnya, yaitu al-khauf dan roja, yaitu sifat takut dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua ibadah yang tercakup di dalam satu bentuk ibadah yang tidak boleh terlepas, yaitu al-khauf war-raja dan al-mahabbah, yaitu rasa takut seseorang kepada Allah sehingga dia kemudian bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang penuh dengan harapan sehingga dia pun bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah tersebut dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang mampu merealisasikan, mewujudkan ibadah yang besar dalam dirinya, ibadah yang berkualitas karena sifat-sifat tersebut, dan juga ibadah-ibadah tersebut yang terkait dengan ibadah batin, yaitu al-khauf war-raja. Kemudian di antara ibadah yang lain adalah at-tawakkul war-raghbah war-rahbah. Ya. Ibadah yang lain adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berserah diri kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Kemudian juga ar-raghbah war-rahbah, yaitu harapan dan juga khawatir. Ya, ini semua adalah bentuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berharap dengan rohbah, yang itu berharap dengan semua yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah Subhanahu wa taala, ya, surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Demikian juga rahbah, yaitu rasa khawatir, rasa takut, di mana seorang khawatir untuk kemudian mendapatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat, khawatir untuk kemudian masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, khawatir untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa contoh dari ibadah, dari macam-macam ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan insyaallah taala dari beberapa bentuk ibadah yang lain, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya pada kita semuanya, sehingga kita mampu mewujudkan apa yang kita pelajari dalam kitab yang mulia ini, sehingga mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin mewujudkan kualitas yang baik dalam diri kita, dan kita mampu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ikhwanana, ada sesuatu yang ya. Tafadhal. Ronia ada syariah, baik. Iya. Iya. Ayatnya itu kan dikatakan bulan, bintang, segala macam, sesudah cita. Iya, semua Allah ya. Kenapa dikatakan ayat? Iya. Taib, ya. Ya, syukurlah ya, jazakallahu khair atas ya musyarakahnya. Yang dimaksudkan dengan ayat ya, kalau kita ambil dari sisi ya makna ya, atau bahasa dari ayat, ayat artinya adalah tanda. Ya, ayat itu artinya adalah tanda-tanda. Maka ketika berbicara ayat, kemudian terkait dikaitkan dengan ayat syar'iyah, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala termasuknya adalah Al-Qur'an, kita langsung nyambung ya, karena itu sebagai ayat gitu ya, karena sering kita dengar ya surat sekian ayat sekian kan, seperti itu, sehingga tersambung oleh kita. Namun ayat yang kemudian dikaitkan dengan kauniyah, kenapa bisa disebut sebagai ayat ya? Tentunya di situ sebagaimana sebutkan tadi bahwa ayat artinya adalah tanda-tanda, maka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda ya adanya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda ya keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh sifat-sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Ya, apa yang kita pelajari dalam al-asma, ya, sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang begitu banyak, bahkan lebih dari 99, ya, maka disitulah menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan semua sifat tersebut, semua nama-nama tersebut Allah Subhanahu wa taala tampakkan di dalam ayat-ayatnya, di dalam semua makhluknya. Ya, kalau kita mentadaburi dengan lebih mendalam, ya, kita memikirkan jauh ke sana tentang semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu ciptaan pun kecuali pasti menunjukkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat ya adanya bulan dan ya bintang, adanya bulan dan matahari, adanya langit dan bumi dan semuanya. Kemudian semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, salah satu contohnya bumi misalnya, dengan ya disebutkan tadi sebagai hamparan kehidupan buat manusia, yang Allah kuatkan dengan pasak-pasaknya, dengan gunung-gunungnya, ya, yang Allah siapkan dengan lautan yang begitu luas untuk kehidupan manusia, ya, maka ini semua menunjukkan tentang semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun manusia tidak mengenal ayat syar'iyah, ya, maka dia akan mengenal bahwa ini semua ada, tidak begitu saja. Ini semua diciptakan dengan begitu rapihnya, diciptakan dengan kekuatan yang besar, dengan ilmu yang maha luas, ya. Maka dia pun kemudian mengenal ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, ikhwani, ada lagi dari akhwat juga, mungkin ada bisa dengan kertas, ya. Baik, ikhwan, pembahasannya insyaallah jelas ya, tinggal ya. Memang hampir semuanya renungan buat kita semuanya ya, bagaimana kita menguatkan iman kita ya, bagaimana kita untuk menepis dari semua syubhat-syubhat yang ada ya. Karena semakin kesini artinya waktu semakin jauh ke belakang, tentunya iman semakin tipis ya, ilmu semakin jauh dengan diwafatkannya para ulama ya, semakin jauh dari ilmu dan iman, sehingga ujian dan cobaan ya, maka semakin banyak pemikiran-pemikiran yang sangat radikal, pemikiran-pemikiran yang sangat merusak akidah ya. Pemikiran-pemikiran yang kemudian menghancurkan akidah dan keimanan itu sangat banyak. Ya, namun tatkala kita kembali kepada ya apa yang menjadi akidah kita, apa yang menjadi ajaran murni dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin mudah dari ya kita akan menepis dari semua syubhat-syubhat tersebut dan kebodohan-kebodohan tersebut. Allah taala a'lam bissawab. Demikian ikhwan dan akhwat, ya, kajian kita di sore hari ini. Allah taala a'lam bissawab.